Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'ad. Nah, pertemuan sebelumnya kita mempelajari dua masalah. Masalah 81 dan 82. Nah, baik, kita beralih ke masalah berikutnya. Ukufuhum indal kubur, mereka ukuf, menetapi, berdiam diri di kuburan. Al-masalah tussalisatu wassamanu, masalah 83, ittikhadul kuburi a'yadan, menjadikan kuburan sebagai tempat berkumpul, tempat perayaan. Ya, jadi mereka berdiam diri di kuburan, menjadikannya sebagai tempat berkumpul. Qala hafizahullah, syarhu al-a'yadu jam'u idin. A'yad jamak dari kata id, bentuk tunggalnya adalah idun. Wa huwa ma yatakarraru wa ya'udu, yaitu sesuatu yang berulang. Ya, dari kata ada, ya'udu, idan. Sesuatu yang berulang. Wa huwa yang qasim ila qismain, terbagi menjadi dua. Idin zamaniyin, id sesuatu yang berulang terkait dengan waktu. Kaidi Ramadan wa idi al-adha, seperti id Ramadan yani idul fitr dan idul adha, itu berulang setiap tahun. Al-qismu tsani, jenis yang kedua, idin makani, id sesuatu yang berulang terkait dengan tempat. Tempat itu berulang dimanfaatkan, digunakan untuk berkumpul. Bahwa makan alladhi yujtama'u fihi ala madaris sana, yaitu makan yang, tempat yang digunakan untuk berkumpul ala madaris sana selama setahun, atau ala madaril usbu atau selama sepekan, ya, atau ala madari asyahr ataukah selama sebulan, yakni satu tahun sekali atau satu bulan sekali atau satu pekan sekali. Yujtama'u fihi lil ibadah, dijadikan berkumpul tempat itu untuk melakukan suatu ibadah. Itu namanya id juga, ya, terkait dengan tempat-tempat yang digunakan untuk berkumpul melakukan ibadah di situ dan berulang. Apakah itu sekali setahun tempat itu dipakai, ataukah sekali sebulan atau sekali sepekan tempat itu digunakan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi mengatakan, la taj'alu qabri idan. Nabi melarang, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id. Ya'ni makanan lil ijtima'i haulahu. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat untuk berkumpul di sekitarnya. Dilarang berkumpul di sekitar kuburan Nabi. Walau kufi haulahu, dan berdiam diri di sekitarnya. Wattaraddud alaihi, dan pulang pergi mendatanginya. Jangan. Itu makna larangan menjadikan kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak boleh berkumpul, ya, sekitarnya, berdiam diri di sekitarnya dan taraddud, pulang pergi mendatanginya. Kemudian lanjutan hadis, wasallu alayya, dan berselawatlah kalian kepada aku, haitsu kuntum, di mana saja kalian berada. Yakni kalau hanya ingin bersalawat tidak perlu datang ke kuburanku, bolak-balik datang ke kuburan Nabi hanya untuk menyampaikan salawat dan salam. Itu bisa dilakukan di mana saja walaupun kita tidak mengunjungi kuburan Nabi. di negeri kita masing-masing, di tempat kita masing-masing. Haitsu kuntum fa inna salatakum tablughuni, karena sungguhnya salawat kalian, salam dan salawat kalian akan sampai kepadaku. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Nah, Syekh Fauzan menjelaskan, falaysa lis-salati 'ala ar-rasul inda qabrihi khassiyatun. Maka salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi kuburan, di sisi kuburannya tidak memiliki kekhususan. Bal shalli 'alaihi fi ayyi makanin, bahkan bersalawatlah kepada beliau di tempat mana saja, fil masyriqi au fil maghribi, baik itu di penjuru timur maupun penjuru barat. Ya. Ya imaganin, di tempat mana saja, shalli 'ala rasul, bersalawatlah kepada Rasulullah, wa yablughuhu dzalika, dan salawat itu akan sampai kepada beliau alaihi salatu wassalam. Nah, kita sekarang ya berada di ma'had ini, sedang menyebut nama Nabi, kita mengatakan alaihi salatu wassalam sampai insyaallah. Wa takraru ziyaratihi, dan mengunjunginya secara berulang kali ya. Wal julusu indahu, dan duduk di sisi kuburannya, minati khadhihi idan, termasuk menjadikannya sebagai id. Wa huwa ya'ulu ila syirki, sebabnya dilarang karena itu mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian Syekh menyebutkan kembali atau kembali menjelaskan keadaan ahlul jahiliyah. Fa ahlul jahiliyah yattakhiduna qubur as-salihin a'yadan, maka perilaku orang-orang jahiliyah, mereka menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai tempat-tempat id, tempat-tempat perayaan. Yastami'una haulaha, mereka berkumpul di sekitarnya. Wa yaqufuna inda, berdiam diri di sekitarnya. Kama huwa al-ana hasilun, sebagaimana itu terjadi ya di zaman sekarang. Inda qabri al-badawi wa ghairihi, di sisi kuburan Al-Badawi. Al-Badawi ditulis biografinya Ahmad Ibnu Ali Ibnu Yahya Al-Badawi Al-Husaini Al-Fasi. Ahmad, namanya Ahmad Ibnu Ali Ibnu Yahya Al-Badawi Al-Husaini Al-Fasi. Nah, hidup antara tahun 596 sampai 675 Hijriah. 596 sampai 675 Hijriah. Ya. Baik. Jadi kuburannya itu ada di daerah Mesir. Daerah Mesir. Wa ghairi, dan selain dia, ya'tihi zuwar, orang-orang yang berziarah mendatanginya, min kulli makan, dari setiap tempat. Karena dianggap wali. Ya, kuburannya dikeramatkan. Wa yajlisun, mereka duduk di situ. Wa yansubun al-khiyam, dan mereka mendirikan kemah. Ya, kemah-kemah didirikan. Wa yadhbahuna adh-dhabaih, dan mereka menyembelih sembelihan-sembelihan. Wa yaqumuna al-ayyam, dan mereka mukim di situ beberapa hari. Inda qabri al-Badawi aw ghairihi, di sisi kuburan al-Badawi atau selainnya. Nah, ini yang dilakukan juga di negeri kita. Ya. Ya, mereka istilahkan dengan perayaan haul guru fulan, datang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri, dari Malaysia, dari Singapura, datang ke Indonesia, tinggal beberapa hari di situ. Sama persis. Wa hadza min dinil jahiliyah, dan ini termasuk agama orang-orang jahiliyah. Kok menisbahkan diri kepada Islam, orang-orang yang datang pakai jubah, pakai peci, serba putih. Padahal itu jahiliyah. Ya, ajaran jahiliyah. Wa idza kana qabrur rasul, apabila kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manhian anil istima'i haulahu, dilarang berkumpul di sekitarnya. Fataraddu di alaihi, dan mendatanginya ya berulang kali. Fa kaifa bi qabri ghairihi, lalu bagaimana dengan kuburan selainnya? Tentu tidak, atau tentu lebih tidak boleh lagi. Li'anna hadha wasilatun min wasa'il syirk, karena itu termasuk perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Naam. Kemudian Syekh Fauzan akan menyebutkan dalil yang lain yang menguatkan ini. Walamma sa'ala rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tatkala ada seseorang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, annahu nadara an yanhara ibilan bibuanah, bahwa dia bernazar ingin menyembelih ibil unta di daerah Buwanah. Ini sudah kita lewati ya hadisnya di kitab At-Tauhid. Babu la yadhbahu lillahi fi makani yadhbahu fihi li ghairillah. Masih ingat babnya? Jadi Buwanah itu kata Syekh ismu maudhi'in, nama tempat. Faqala lahun nabi, maka nabi mengatakan kepada orang yang bernazar tadi, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad, apakah di daerah Buwanah itu ada wasan, salah satu dari berhala-berhala? Pernah ada, apakah pernah ada di tempat itu berhala, salah satu berhala yang disembah di zaman jahiliyah? Qalula, mereka menjawab tidak ada. Kemudian pertanyaan berikutnya, qala hal kana fiha aidun min a'yadihim, apakah pernah ada di tempat itu salah satu di antara perayaan mereka, yakni ijtima'un, perayaan berupa berkumpul di situ. Ijtami'una fi, mereka berkumpul di situ. Qalu la, mereka juga menjawab tidak. Jadi dipersyaratkan dua hal ini, baru kemudian boleh melakukan nadarnya. Qala awfi bi nadrik, kata Nabi, penuhilah nadarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah, tidak ada penunaian terhadap nazar dalam hal maksiat kepada Allah. Wala fi ma la yamliku Ibnu Adam, dan juga tidak boleh menunaikan nazar sesuatu yang tidak dimiliki oleh Ibnu Adam, oleh seseorang. Jadi syaratnya bukan maksiat dan sesuatu yang dimilikinya. Naam. Asyahid, intinya kata Syekh, qauluhu hal kana fiha aidun min ayadi, apakah di tempat itu pernah ada Id, ya, perayaan mereka, yakni Idun Maganiyun. Naam, Id yang terkait dengan tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul merayakan hari raya mereka di situ. Fadalla ala, maka ini menunjukkan bahwa annahu la yajuzu ittikhadhu makanin mukhassasin lil ibadah, tidak boleh menjadikan suatu tempat khusus untuk melakukan ibadah, illa ma khassasahu Allah wa rasuluh, kecuali yang dikhususkan oleh Allah dan rasulnya. Ya, jadi tidak boleh mengkhususkan tempat khusus untuk ibadah kecuali yang ditentukan oleh Allah dan rasulnya. Kal masajidi, seperti masjid-masjid sudah ditentukan dalam syariat tempat untuk beribadah, masjid-masjid. Wa masyair al-hajj wal umrah, dan tempat-tempat untuk melakukan syiar haji dan umrah, ya banyak. Safa wal Marwah, kemudian Arafah, Mina, Muzdalifah, masyair al-hajj banyak. Wa ma adaha, dan selain itu, fal ardu kulluha sawa, ya, bumi semuanya sama, tidak boleh dikhususkan dari bumi itu sebagian tempat. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana kata Nabi alaihi wasallam dalam hadis muttafaq alaih, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bagiku bumi itu sebagai tempat sujud, ya, tempat ibadah, watahura, dan sebagai alat untuk bersuci, dipakai untuk tayammum. Ini kekhususan yang dimiliki oleh Nabi alaihissalatu wassalam di antara nabi-nabi yang lainnya. Baik, selesai penjelasan masalah 83, yaitu apa? Mereka menjadikan kuburan sebagai tempat berkumpul melakukan perayaan-perayaan. Berikutnya, taqarrubun ilallahi bidzabhin dal kubur, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih di sisi kuburan. Ini juga perilaku jahiliyah yang harus kita jauhi. Kata penulis, al-mas'alatu rabi'atu wa tsamanuna, masalah 84, adzabhu indal kubur, menyembelih di sisi kuburan. Ya, ini disebutkan oleh penulis pada kitab Nawaqidul Islam sebagai an-naqidu al-awwal, pembatal keislaman yang pertama, contohnya adzabhu bighairillah. Asy-syarhu, ya, pembahasan ini juga sudah kita bahas pada kitab tauhid, ya. Penjelasan qala Allah taala, terlebih dahulu Syekh menyebutkan beberapa ayat yang menunjukkan bahwa menyembelih itu adalah ibadah. Yang pertama, fasholli li rabbika wanhar. Ya, ini perintah wanhar. Selalu dan sering kita ulang bahwa sesuatu yang diperintahkan oleh Allah maka Allah mencintainya. Sesuatu yang dicintai oleh Allah maka itu ibadah. Qala ta'ala qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Ya, ayat 161 dari surat Al-An'am. Katakan innani hadani rabbi ila siratin mustaqim, sungguhnya hadani rabbi, Rabbku telah memberikan hidayah kepadaku kepada jalan yang lurus. Dinan qiyaman millata ibrahim hanifa, agama yang lurus, millahnya Ibrahim yang hanif. Hanif condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Wa maka minal musyrikin, dan Ibrahim tidaklah termasuk orang musyrik. Kemudian ayat berikutnya, dan itu yang diinginkan di sini, kul inna salati, katakan bahwa salatku, wa nusuki wa mahyaya, dan nusuki sembelihanku, menurut salah satu tafsir, ya, karena ada tafsir yang lain mengatakan nusuk di sini adalah ibadah secara umum. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hidup dan matiku lillah, untuk Allah Rabb semesta alam. Fadzabhu ibadatun lillah, maka berdasarkan ayat-ayat ini, sembelihan merupakan ibadah, ya, menyembelih merupakan ibadah kepada Allah. Fadzabhu indal kubur, dan sekarang hukum menyembelih di sisi kuburan. Idza kana ta'dhiman laha, apabila dilakukan sebagai bentuk pengagungan untuk kuburan, fahada syirkun akbar, maka kata Syekh hukumnya adalah syirik besar jika tujuannya mengagungkan kuburan. Baik, rincian yang kedua, wa idza kana ta'dhiman lillah, dan apabila sembelihan itu dilakukan di sisi kuburan untuk mengagungkan Allah, walakin fa'alahu indal qabri, tetapi dia melakukannya di sisi kuburan, yadhunnu annahu masyru'un, dia menyangka bahwa itu disyariatkan. Hukumnya kata Syekh, fahada bid'atun, maka ini adalah bid'ah, fawasilatun ila syirki, dan wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, dia menyembelih lillah karena Allah, tetapi tempatnya di kuburan. Ini bid'ah, bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Awalnya lillah, lama kelamaan nanti li sahib al-qabr. Itu yang ingin ditutup. Ya. Fala yajuzu dzabhu indal qubur, maka tidak boleh menyembelih di sisi kuburan. Walaupun niatnya karena Allah, tetap tidak boleh, karena tempatnya dilarang oleh syariat. Ya. Jadi syariat itu sempurna mengatur segala aspek, waktu ibadah, tempat ibadah, tata cara ibadah, semua diatur sempurna. Kita tinggal mengamalkannya. Jadi tidak boleh menyembelih di sisi kuburan, hatta walau kana dzabihu la ya'taqidu fil kubur. Walaupun orang yang menyembelih tidak meyakini sesuatu tentang kuburan itu, tidak ada keyakinan tertentunya. Walaupun wa innama yadhbahu lillah, walaupun dia menyembelih hanya karena Allah, tetap tidak boleh. Mengapa? Li'annahu, alasannya kata Syekh, karena itu idza tadanna sudzabaha indal kuburi, apabila orang-orang telah terbiasa menyembelih di sisi kuburan, ala hadza ila ibadatiha, ini akan mengantarkan menyembah kuburan min dunillahi azza wajal, naam, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tayyib, ini hukum menyembelih atau rincian hukum menyembelih di sisi kuburan. Wa kadzalika dzabhu lil jin, demikian pula menyembelih untuk jin. Ya. Littiqai syarrihim, untuk menjauhi kejelekannya, yakni maksudnya agar tidak diganggu. Agar tidak diganggu jin. Aulil ilaji, atau untuk pengobatan. Sekian lama berobat ke sana kemari, ya, berobat dengan medis, obat medis, kemudian obat alternatif sudah banyak. Ya, tidak sembuh-sembuh, ada dukun yang mengatakan kamu pergi ke sana menyembelih di kuburan itu kalau mau sembuh. Ini hukumnya kata Syekh, fa hadza syirkum billah. Maka ini hukumnya syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah dua. Sekarang yang ketiga, amma dzabhu lil akli, adapun menyembelih untuk dimakan, ya. Aw dzabhu li ikrami dhaibin, ataukah menyembelih untuk memuliakan tamu. Naam, wa yadhkaru alaihi ismullah, dan ketika menyembelih menyebut nama Allah, fa hadza la ba'sa bih. Maka ini tidak mengapa. Ya. Naam. Ini tidak mengapa, asalkan memenuhi syarat-syarat sahnya penyembelihan. Di antaranya apa? Membaca bismillah. Membaca bismillah. Nah, apa yang kita punya? Kita punya kambing, kita sembelihkan untuk tamu. Enggak punya kambing, punyanya ayam, ya sembelihkan ayam. Enggak punya ayam, punya bebek, ya sembelih bebek. Abinya enggak ada di rumah, gimana? Ya, umminya yang sembelih. Ada larangan wanita menyembelih. Hah? Ada hadis dalil yang melarang wanita menyembelih? Ya, sepanjang sepengetahuan dia tidak ada. Yang jelas dia membaca basmalah. Ini tidak mengapa, li'annahu minal adati la minal ibadati. Nah, ini. Karena itu termasuk adat kebiasaan, bukan termasuk ibadah. Ya. Nah, untuk dimakan atau untuk memuliakan tamu, untuk menyambut tamu. Yang jelas baca bismillah. Baik. Jenis sembelihan berikutnya, ini yang keberapa? Indal kubur lil jin lil akli. Sekarang yang keempat. Amma dzabhul udhiyah. Ya, adapun sembelihan kurban, wa dzabhul aqiqah, dan sembelihan akikah. Wa dzabhul ladzi yuqsadu bihi al ibadah, dan sembelihan yang dimaksudkan dengannya ibadah, fa hadza ibadatun lillahi azza wa jalla, maka ini adalah ibadah kepada Allah. Wa la yuzbahu li makhluqin, dan tidak boleh menyembelih untuk makhluk, ta'dhiman lahu ta'dhima ibadatin, mengagungkannya sebagai pengagungan ibadah, tidak boleh. Ulaiz bahu inda qabri makhlukin, dan ditegaskan sekali lagi bahwa tidak boleh menyembelih di sisi kuburan makhluk, yan hadza ya'ulu ila ibadati, karena ini akan mengantarkan kepada beribadah kepadanya. Baik. Insyaallah masalah menyembelih di sisi kuburan, ya, ini sudah sering dilewati pada kitab tauhid, ya, di masalah di pelajaran Nawaqidul Islam juga didapati. Naam. Insyaallah jelas. Jadi masalah 84 ini apa? Perilaku orang-orang jahiliyah menyembelih di sisi kuburan. Berikutnya masalah tani. Masalah tani, dua masalah, 85 dan 86. Setelah waktu kita lanjutkan, ihtifadhuhum bi atharil mu'azzamin. Ya, mereka menjaga, memelihara peninggalan-peninggalan orang-orang besar. Nah, kalau masalah sebelumnya, masalah berapa kemarin itu, al-ghulu, ya, sikap ghulu terhadap peninggalan para nabi, ya, ghulu berupa apa? Tatabbu, mengobservasi, sengaja mencari-cari peninggalan orang-orang besar, para nabi, orang-orang soleh, ya kan? Kemudian sholat di situ, beribadah di situ. Adapun sekarang memelihara, ya, peninggalan orang-orang besar dipelihara, ya. Nah, kata penulis rahimahullah, at-tabarruku bi atharil mu'azzamin. Mereka mencari berkah dengan peninggalan-peninggalan orang-orang besar, orang-orang saleh. Kadarin nadwah, seperti bertabarruk dengan darun nadwah. Nanti akan disebutkan darun nadwah adalah tempat berkumpulnya pembesar-pembesar Quraisy yang membicarakan masalah mereka di situ. Iftikharu man kana tahta yadihi bidzalik, dan membanggakan orang yang kana tahta yadihi bidzalik, orang yang mengurus, ya, peninggalan-peninggalan itu, orang yang memegang kuncinya, itu dimuliakan, dibanggakan, padahal hanya, ya, megang kunci tempat tertentu yang diagungkan. Kama qila li Hakim Ibn Hizam, sebagaimana dikatakan kepada Hakim Ibn Hizam, karena beliau yang memegang kunci dar an-nadwa. Bi'ta makramata Quraisyin, kamu telah menjual kemuliaannya orang-orang Quraisy, tempat yang dimuliakan, diagungkan orang-orang Quraisy. Faqala, maka beliau mengatakan, dahabatil makarimu illa taqwa, kemuliaan-kemuliaan itu telah pergi, tidak tersisa lagi kecuali ketakwaan. Artinya tolak ukur kemuliaan itu ketakwaan, ya, bukan peninggalan-peninggalan bersejarah, begitu. Baik, kita baca penjelasan. Qala ta'zimu atharil mu'azzamin minal ulama au minal muluk au minar ru'asa, mengagungkan peninggalan-peninggalan orang-orang besar dari kalangan para ulama ataukah dari kalangan raja-raja atau para pemimpin. Bi antuhya hadhil athar, dengan cara menghidupkan peninggalan-peninggalan ini. Wa turammam, ya, dan dilakukan tarmim. Naam. Tarmim adalah diperbaiki, ya, direnovasi. Wa tusanu, dan dipelihara. Fa hadzal amalu, maka perbuatan ini, kata Syekh Fauzan, wasilatun min wasail syirk, termasuk diantara hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya. Jadi tidak perlu dilakukan, bahkan tidak boleh dilakukan. Ya, bukan pahala yang didapatkan. Sudah habis uang untuk merenovasi, membangun kembali, memelihara. Ya. Naam. Itu menghabis-habiskan dana saja, anggaran. Tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu tempat ibadahnya orang-orang kafir, seperti Candi Borobudur direnovasi, diperbaiki, dibangun kembali, memang mendatangkan uang, tetapi dari sisi dosa, ya, itu wasilah kepada kesyirikan, ya. Nah, di mana Candi Borobudur? Di mana? Ya, ada sebagian kaum muslim karena kejahilannya datang ke sana, selfie-selfie, foto-foto. Padahal itu tempat ibadahnya orang-orang Buddha. ya termasuk keajaiban dunia, 7 keajaiban dunia. Allahul musta'an. Taib. Wa hadha min dinil jahiliyah, dan ini termasuk agama jahiliyah, li'annahu ya'ti jilun fima ba'du, karena akan datang generasi selanjutnya, wa yaquluna, dan mereka mengatakan, au yaqulu lahum syaitan, ataukah setan mengatakan kepada mereka, inna aba'akum mahtafadhu bihadhil athar illa li'anna fiha barakatan wa fiha khairan, sesungguhnya nenek moyang kalian, bapak-bapak kalian tidaklah memelihara ya asar peninggalan-peninggalan ini kecuali karena di dalamnya ada berkah, di dalamnya ada kebaikan, padanya ada berkah dan kebaikan. Fayabudunaha min dunillah, lantas mereka pun akan menyembah ya peninggalan-peninggalan itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-jil al-awwal hayya'a lahumul asbab, karena generasi yang pertama memudahkan bagi mereka sebab-sebabnya. Kama fa'ala asyaitanu ma'a qaumi nuhin, sebagaimana dilakukan setan terhadap kaumnya Nabi Nuh. Lamma amarahum bitaswiri salihin, ketika setan memerintahkan mereka menggambar gambar orang-orang saleh, membuat patung-patung mereka. Li'ajali an taba'atha fihim an-nashata, li'ajali an taba'atha fihim an-nashata 'ala al-ibadah, agar gambar-gambar itu, patung-patung itu bisa membangkitkan semangat mereka dalam beribadah. Ya, ketika melihat ya fotonya orang-orang soleh, mengingatkan akan kesolehan mereka. Ini setan ya. Nah, datang melalui pintu ini, pintu nasihat. Inni lakuma la minan nasir. Fahum assasu hadha syai' bi niyatin solihah. Mereka mentaksis ya, memulai perkara ini dengan niat yang benar. Walakin ja'a jilun juhal, akan tetapi datang generasi-generasi yang jahil, orang-orang yang jahil tidak tahu menahu sejarah patung dan gambar-gambar ini. Fa'abaduha, maka mereka pun menyembahnya. Wa hadza min fi'lil jahiliyah, dan ini termasuk perilaku orang-orang jahiliyah. Humul ladzina yu'adzibuna athara al-ulama, al-ulama, mereka lah yang mengagungkan peninggalan-peninggalan orang-orang besar. Ya, al-ulama jamak dari azim. Yuhafizuna 'alaiha, dan menjaganya. Wa yasununaha, dan memeliharanya. Tsumma tu'badu min dunillah, kemudian disembahlah ya selain Allah Subhanahu wa taala, walau ala al-mada al-ba'id, walaupun setelah waktu yang lama. Naam, fala yaqul qa'il, maka seseorang tidak boleh mengatakan annasul ana ala dinin sahihin, orang-orang sekarang berada di atas agama yang benar, berada di atas tauhid. Jangan. Ya. Bahkan yang harus kita katakan, kata Syekh, la yaqtasirun nadharu alal waqtil hadir. Kita katakan ya, pandangan itu tidak boleh terbatas pada waktu sekarang. Wa inna ma yajibun nadharu lil mustaqbal, yang wajib adalah memandang terhadap masa yang akan datang ya. Nah, jadi pandangannya harus jauh ke depan, jangan hanya memikirkan sekarang, tapi sudah harus berpikir dan memandang jauh ke depan, nanti bagaimana ya akibatnya. Begitu ma'anna al-hadirina la tumanu alaihim al-fitnatu aidan, padahal orang-orang yang ada di zaman sekarang pun tidak aman dari fitnah. Lakin al-mustaqbalu asyaddu, akan tetapi masa yang akan datang itu lebih parah. Fala yajuzul inayatu bihadhil athar, maka tidak boleh memperhatikan ya, tidak boleh perhatian, tidak boleh memberikan perhatian terhadap peninggalan-peninggalan ini. Wa mahalakatil umam illa bimitsli hadza, karena tidaklah binasa umat-umat terdahulu kecuali dengan ya yang semisal ini. Wa huwa annahum azzamu athara kubara'ihim, yaitu karena mereka mengagungkan peninggalan-peninggalan orang-orang besar mereka. Hatta sarat authanan fil mustaqbal, sehingga menjadi berhala-berhala yang disembah di masa yang akan datang. fal wajib 'alal muslimin, maka yang wajib atas kaum muslimin at-tanabbuhu li hadzal amri, memperhatikan perkara ini. Wa dzakara syekhu syahidan lidzalika. Nah, sekarang penjelasan tentang darun nadwah. Penulis menyebutkan syahid tentang perkara itu, yaitu dar an-nadwah fi Makkah. Dar an-nadwah, suatu bangunan ya yang ada di Makkah, yaitu makanun yajtami'u fihi akabir Quraisy, tempat yang digunakan berkumpul oleh oleh akabir Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy berkumpul di situ ya, di rumah itu, di bangunan itu, litasyawuri fil umuril muhimmah, untuk membicarakan masalah-masalah yang penting. Falamma ja'al Islam, maka tatkala Islam telah datang, wazalati al-jahiliyatu, dan jahiliyah telah sirna, baqiya mabna darin nadwah ala halihi. Ya, bangunan darun nadwah tetap berada di atas keadaannya seperti kondisi yang sama di awal dibangunannya, ila waqti Muawiyah, sampai pada masa pemerintahan Muawiyah radhiyallahu an, ditamalluk wal intifa, ya, untuk dimiliki secara pribadi dan dimanfaatkan, bisuknaha wa tahwiliha an hayatiha, dimanfaatkan untuk ditempati, ditinggali, dan mentransformasinya, menggantinya ya, mengganti model bangunannya. Naam. Fashtara hadhihi ad-dar, maka Muawiyah sebagai penguasa ketika itu membeli tempat ini dari sahabat Hakim Ibn Hizam, karena beliau yang memegang kunci Darun Nadwah. Beliau menjual ya, Hakim Ibn Hizam ya, sebagai pemegang kunci Darun Nadwah, beliau jual ya tempat itu kepada Muawiyah. Lalu bagaimana reaksi orang-orang ketika itu? Falaman nasu hakiman ala dzalik. Orang-orang mencela sahabat Hakim ya atas itu. Ya, karena hal itu qalu, mereka mengatakan, lima bi'ta hadzal athara min athari as-salafina. Mengapa kamu menjual peninggalan orang-orang dahulu kita? Bi'ta makramata Quraisy. Kamu telah menjual kemuliaannya orang-orang Quraisy, kebanggaannya orang-orang Quraisy. Qala radhiyallahu an, beliau menjawab, dhahabatil makarimu illa taqwa. Masyaallah. Ya. Jawaban yang singkat tapi padat maknanya. Nah, segala jenis kemuliaan itu telah hilang, telah pergi kecuali ketakwaan. Jadi apa yang mau dibangga? Kesukuan. Ya. Apa yang mau dibanggakan? Kemuliaan-kemuliaan yang lain itu tidak ada gunanya semua. Ya. Ketokohan, kemudian kedudukan, ya. Harta semuanya tidak ada yang dibanggakan kecuali ketakwaan. Naam. Jadi ungkapan ini perlu untuk dihafal ya. Lahabatil makarimu illa taqwa. Bisa digaris bawahi supaya paham, dihafalkan. Lahabatil makarimu illa taqwa. Semua jenis kemuliaan telah hilang kecuali ketakwaan. Ya. Jadi tidak perlu dibanggakan hal yang semacam itu. Mari kita berlomba-lomba meningkatkan ketakwaan kita. Wa hadza ma'khudun min qawli ta'ala, dan ini diambil dari makna, ini diambil dari firman Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian, orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ya, jadi peninggalan-peninggalan seperti itu enggak usah disimpan, enggak usah dibanggakan, enggak usah. Enggak perlu. Ya. Enggak perlu. Nah, enggak perlu. Dari orang tuanya turun-temurun dipegang sama dia, disimpan untuk apa? Iya, nggak perlu. Bangunan-bangunan yang seperti itu dipelihara, direnovasi untuk apa? Tidak ada gunanya. Hadza huwal jawabus sadid. Inilah jawaban yang sadid, yang lurus. Al-muwafiqu li kalamillahi azza wa jal, yang mencocoki firman Allah Ta'ala. Wa hadha min nuri al-basirati wa nuri al-iman, dan ini bersumber dari cahaya basirah, cahaya ilmu dan cahaya iman. Baik, kemudian Syekh menutup penjelasan ini dengan mengatakan fadalla ala annahu la yajuzu al-ihtifadhu bil atharil qadima. Maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh memelihara. Ini, enggak usah disimpan, enggak usah dipelihara peninggalan-peninggalan qadimah zaman dahulu. Jangan disimpan. Apalagi kita salafiyun sudah belajar, ya, masih menyimpan seperti itu. Pusaka abadi nan jaya. Punya pusaka disimpan, dibanggakan. Untuk apa? Sudah sering kita lewati pembahasan seperti ini. Itu hanya akan memudharatkan kita. Tidak boleh memelihara, menyimpan peninggalan-peninggalan qadimah yang lama, zaman dahulu. Ya. Kenapa? Karena ini akan mengantarkan kepada kesyirikan. Walau fima ba'du, walaupun di waktu yang akan datang. Mungkin sekarang belum. Tapi fil mustaqbal, siapa yang tahu? Wad-dinu ja'a bisa diaturkil muftiyati ila syirk, dan agama datang menutup jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi ini babnya apa? Saddud dzara'i. Menutup pintu dan celah yang mengantarkan kepada kejelekan, dan kejelekan yang paling besar adalah kesyirikan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Jadi malam ini kita telah mempelajari 4 masalah, 83, 84, 85 dan 86. Wallahu a'lam. Tafadhalu, barakallahu fiikum.